Nah, qala rahimahullah al-ayah. Ini qauluhu ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, itu pasti merasakan maut. Pasti merasakan mati. Lepas ruhnya. Dan kematian itu pintu gerbang menuju alam akhirat. Nah, pintu gerbang menuju alam akhirat. Sehingga dulu ada yang memberi judul ceramahnya itu di seberang kematian. Di seberang kematian. Di balik pintu itu seperti apa? Balik pintu kematian ini seperti apa? Dan ini al-maut hendaknya sering-sering, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu diingat. Aktsiru dzikra hadda miladzat. Perbanyak mengingat penghancur kematian. Perbanyak mengingat mati. Dan itu termasuk diantara hal-hal yang bisa melembutkan hati. Melembutkan hati. Sehingga kalau hati itu lembut, mudah menangis di dalam sholatnya, ketika membaca Al-Quran, mudah tersentuh. Beda kalau hati itu kaku kesat. Air mata pun kering. Air mata pun kering. Dan hati yang kaku kesat ini tidak bisa hancur kecuali dengan api. Oleh karena itulah kata mereka para ulama, neraka itu diciptakan untuk qasawatul qalb, untuk qalbun qasi. Neraka itu diciptakan oleh Allah untuk hati-hati yang kaku seperti batu. Nasallallahu salama wal afiyah. Qala wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan disempurnakan balasan kamu itu pada hari kiamat. Ajrul mu'minin as-sawab wa ajrul kafirin al-iqab. Balasan untuk orang-orang yang beriman itu thawab, pahala, kenikmatan, kesenangan, kelapangan. Dan balasan untuk orang-orang yang kafir adalah iqab, hukuman. Bagaimana dengan mukmin yang dimasukkan ke dalam neraka misal, itu bukan hukuman buat dia. Pernah melihat emas yang ditempa, digodok lagi dalam api kan? Untuk apa? Semakin karatnya tambah bernilai. Itu kata para ulama. Ketika mungkin seorang muwahhid, seorang mukmin, ya mau tidak mau syafaat tidak dapat, taubatnya mungkin kurang cukup kuat, amalannya yang memperbaikinya ini akibat untuk mengganti dosa yang dia lakukan tidak cukup, kemudian di akhirat tidak mendapatkan syafaat, Allah pun ya tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memintakan syafaat, akhirnya yaitu dia dicelupkan ke dalam neraka. Nah, ada yang sebentar memang tergantung kadar dosanya, ada yang memang wa'iyadzubillah sampai jadi arang, betul-betul jadi arang. Hitam legam, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Mereka yang tidak pernah beramal sama sekali. Lam ya'mal khairan qat, itu pun selama masih ada tauhid dan iman di dalam hatinya, Allah keluarkan mereka dengan rahmatnya. Allah keluarkan mereka dari dalam neraka. Qala wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan-balasan yang ada di dunia untuk orang-orang yang beriman itu muqaddimah. Bisa jadi muqaddimah, pengantar atau pendahuluan yang dia terima, misalnya busra, berita gembira, dengan hati yang tenang, lapang, jauh dari permusuhan, dan ini sebuah kenikmatan. Inilah surga, surga dunia yang dirasakan oleh mereka, para a'immah kita. Surga dunia, hatinya tidak ada permusuhan dengan siapapun, dengan siapapun. Nah, lapang hatinya. Tidak merasa tersakiti walaupun mereka dendam, memusuhi, berusaha untuk menyakiti dia. Tidak merasa kecewa, tidak merasa, dan tidak merasa dirinya punya hak yang harus dipenuhi oleh orang lain, yang membuat dia harus marah kepada mereka, harus memukul, harus mencela. Hati orang-orang yang punya jiwa besar. Itu nikmat yang pendahuluan memang. Karena di dalam surga pun juga akan seperti itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ini mereka. Kami cabut ghil, permusuhan, dendam, kedengkian yang ada di antara mereka. Ikhwanan, mereka bersaudara, ala sururin mutaqabilin. Di atas dipan-dipan, di dalam jannah saling berhadapan. Kumpul. Nostalgia lagi, cerita tentang dunia, cerita tentang keadaan mereka dunia, bincang, kalian punya amalan apa, dan seterusnya yang diceritakan oleh Allah. Kemudian balasan itu juga nanti akan dia terima di alam barzakh, di alam barzakh, sebagaimana hadis yang panjang dari Al-Barra bin Azib tentang perjalanan arwah, perjalanan roh orang yang mukmin dan roh orang yang fajir kafir. Yang ditulis, yang apa, dinukilkan awal oleh Syekh Al-Albani dalam Kitabul Janaiz. Nah, maka kalau dia orang yang beriman dan beramal soleh, maka datang menemani dia amalan-amalan solehnya dalam rupa yang sangat elok, yang sangat bagus, dengan wau yang sangat harum. Itu yang menemani dia. Adapun orang yang fajir, dia akan dapatkan adab. Nah, ditemani oleh amalannya yang buruk. Kemudian setelah itu dibangkitkan mereka. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha, dari kata-kata zah yang diulang. Zah, zah ini jadbu bi'ajalah, ditarik. Seperti kita mungkin mau nyeret sesuatu yang dengan cepat. Mereka yang diselamatkan dari neraka, ada yang mengatakan dijauhkan, disingkirkan dari neraka atau dikeluarkan dari neraka, seperti nanti menurut Syekh, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, berarti dia telah beruntung. Berarti dia telah beruntung. Itulah keselamatan. Dan disitulah hilangnya kerisauan dan kegelisahan. Setelah keluar ditriupkan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, yakhrujuna minal ajdafi kanahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang, ila rabbihim yansilun, menuju kepada Rabb mereka. Dikumpulkan dalam keadaan hufatan, uratan, wurlan, buhman. Dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dan tidak membawa sepeser pun. Tidak membawa apapun, buhman. Saat seperti itu, matahari didekatkan sejauh 1 mil, kemudian masing-masing manusia dibelenggu oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Ada yang sebetis, ada yang semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang sedada, sampai ada yang cuma mulutnya yang terlihat. Tergantung amalan, amalan solehnya. Kalau sedikit amalan solehnya, seperti itulah yang dia dapatkan. Maka siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam jannah, sungguh sangat-sangat beruntung. Kalau kita ingat peristiwa di hari kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Bayangkan pertama kali ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Dasarnya seperti apa? Sampai aurat terpampang di depan mata, tidak ada keinginan untuk melihat. Aurat manusia saling tidak berpakaian ketika itu, tidak ada keinginan untuk melihat. Al-amru asyad min an yantura ba'duhum ila ba'd. Masalahnya lebih jauh, lebih dahsyat daripada orang itu punya keinginan untuk melihat satu sama lain. Saking dahsyatnya. Kalau sekarang kepepet seperti apapun berusaha untuk mencuri-curi lihat. Di balik tembok, di balik ini, subhanallah. Nah, berusaha. Nasallallahu salama. Itu. Di saat-saat terang dalam keadaan seperti itu. Tidak ada. Keinginan pun tidak ada. Saking dahsyatnya. Luar biasa kejadian ketika itu. Dalam keadaan kemudian setiap kita. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Sebuah ketentuan yang tidak bisa ditawar. Tidak ada perubahan. Setiap kita melintasi sirat yang lebih tajam dari pedang, yang lebih licin, mazlaqah, sangat menggelincirkan, sangat tajam, tergantung amalan masing-masing. Sementara di kiri kanan ada kalalib, kait-kait yang menyambar. Ada yang tersambar, dilemparkan ke dalam neraka. Yang tidak mau menginjakkan shirath langsung dilemparkan ke dalam neraka. Ada yang merangkak. Masalahnya bukan lewatnya kita di titian itu kata mereka, tapi berikut ayat. Wa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan berlutut terjungkal orang-orang yang zalim. Di mana kita? Akankah kita selamat? Itu yang membuat para salaf takut. Setiap kita memang pasti akan melewati. Tapi bisakah kita selamat? Bisakah kita selamat masuk dalam golongan orang yang bertakwa atau orang yang dilemparkan ke dalam neraka? Wa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kita selalu membaca ayat ini. Kita ingat ayat-ayat seperti ini. Antum juga para thalabah. Allah menyebutkan wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa adh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kita masuk di mana sementara kita adalah makhluk yang Allah katakan dhaluman jahula. Makhluk yang paling zalim dan paling jahil. Terlalu berat kezaliman kita, terlalu berat kejahilan kita. Sementara ancaman-ancaman Allah seperti ini dan kita membaca ala la'natullahi 'alal zalimin. Ada enggak dalam ayat? Ala la'natullahi 'alal zalimin, ada enggak dalam ayat? Surat apa itu? Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Kita baca ayat-ayat ini sementara kita masih dalam perbuatan zalim. Kira-kira apa artinya? Kita melaknat diri sendiri kan? Berulang kita membaca khatam tah berapa kali kita? Ada yang kemudian para kemudian juga para thalabah. Mereka yang hafal Al-Qur'an berulang membaca ayat-ayat seperti itu. Apa tidak khawatir dia melaknat dirinya sendiri? Sementara mereka para anbiya yang Allah sudah pilihkan mereka untuk menjadi perantara untuk di antara manusia dan Dia sebagai utusannya, mereka masih merasa belum mampu keluar dari kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bahkan mengajarkan kepada Siddiq Al-Akbar Abu Bakar Siddiq doa pengakuan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu kita mohon ampun kepada Allah atas kezaliman-kezaliman kita. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu terjungkal di dalamnya. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Nah, kalau sudah diselamatkan orang itu dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, hilang kegelisahannya. Sangat-sangat khawatir para salaf kalau belum selesai urusannya, belum selesai, masih dia dibangkitkan, kemudian mau dibawa kemana, itu sangat mengkhawatirkan dan mereka sangat takut. Bagaimana diceritakan dari Uthman bin Affan, luar biasa takutnya, kemana dia akan dibawa. Seandainya dia belum tahu kemana dia dibawa, mending saya jadi debu. Ingin rasanya kalau saya itu tidak dibangkitkan kembali, enggak usah dibangkitkan atau dijadikan debu oleh Allah sebelum tahu pasti kemana dia dibawa. Padahal Allah sudah siapkan surganya. Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ini yang dikatakan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya, kapan seorang itu merasakan tenang? Inda awwali qadamihi yada'uha fil jannah atau kama qala alaihi rahmatullah. Orang itu, seorang hamba itu baru merasakan tenang setelah kakinya pertama kali menginjak surga. Tidak ada lagi kegelisahan. Dia sudah dapatkan sambutan. Salamun alaikum tibtum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera atas kamu dengan kesabaran kamu selama di dunia. Sabar di atas ketaatan. Sabar menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Sabar menerima ujian. Fa ni'ma uqbaddar. Sebaik-baik tempat kembali. Qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan perhiasan atau kesenangan yang menipu, tipuan. Nah, kita mengira itu adalah suatu yang membanggakan, ternyata sepanjang-panjangnya umur orang menikmatinya pun juga tidak akan sempurna. Ujung-ujungnya dia juga akan menjadi orang yang tua renta. Apa yang bisa dia nikmati dari semua yang telah dia upayakan di awal hidupnya? Anggap dalam usia belasan tahun dia sudah menerima semua yang bisa dirayanya, bisa mengupayakan untuk meraih dunia. Anggaplah demikian, kekuasaan ada, harta berlimpah, pelayanan dan seluruhnya. Tidak selamanya dia sampai pada suatu ketika mungkin entah jatuh sakit atau apa yang di tangannya itu hilang, atau dan dia sendiri juga akhirnya mati. Nah, itu yang disebutkan mereka dalam sebagian apa syawahid pelajaran nahwu. Apa enaknya hidup kalau cuma ingin ini, dibalik kehidupan kesenangan itu dibayang-bayangi dengan ketuaan dan mati, seperti sesuatu yang nyangkut di kerongkongan. Qala, kata Syekh rahimahullah taala, hadhihi al-ayatul karimah fiha at-tazhid fid dunya. Ada semacam upayaan ini, penjelasan dari Allah, dorong anjuran, pelajaran yang Allah berikan di sini untuk kita zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan berarti kita tidak mencari dunia. Zuhud bukan berarti kita menjauhi dunia. Zuhud tapi yang artinya kita menempatkan dunia di tangan kita. Kita yang mengendalikan dunia itu. Makanya di sebagian ulama kita mengatakan, jadikan dunia itu seperti kendaraan yang kamu pakai sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Atau seperti mirhab. Tahu mirhab? Kloset, toilet. Itu. Jadikan dunia itu seperti toilet. Siapa yang betah lama-lama di toilet? Ada yang betah lama-lama di toilet? Nah, ini berarti kena jin itu, ya. Tidak ada yang betah. Orang waras, orang yang normal tidak mungkin betah lama-lama di toilet. Atau walaupun dia sakit seperti apapun. Tidak akan mungkin. Nah, seperti itu dunia. Seperti itu dunia hendaknya diperlakukan. Bukan kita tidak boleh cari dunia. Boleh. Tapi ada dari perkara dunia ini yang memang Rasulullah pun dihiasi oleh Allah. Dijadikan cinta dalam urusan dunia ini. Pada wanita, istri-istrinya. Kemudian harta. Kemudian, apa? Bukan harta ya kalau Rasulullah. Minyak wangi. Kemudian waju'ilat qurratu ainil li fis shalah. Qurratu ain itu lebih dari cinta. Kita mencintai mungkin ya, para abak ya, cinta kepada anak-anaknya, tapi ada satu yang istimewa. Ya enggak? Ada satu yang diistimewakan, walaupun mungkin tidak diperlihatkan kepada yang lain, tapi ada yang dia istimewakan. Ini qurratu ain ini. Nah, seperti itu yang Rasulullah sendiri ada pada Rasulullah dan dijadikan qurratu ainil lahu fi shalah, di dalam salat. Di salat itu betul-betul jadi sesuatu yang lebih dicintai oleh beliau dari yang lain, dari urusan dunia. Qala fiha tazhid fid dunya, sampai para a'immah kita menuliskan di dalam kitab-kitab mereka ya, kitab, membuat kitab tersendiri, zuhud li Ibn al-Mubarak, zuhud li Ibn Sari, zuhud li Ibn Imam Ahmad. Nah. Dan yang lainnya. Kadang-kadang dimasukkan juga di dalam kitab yang kumpulan apa, hadis-hadis lainnya. Masukkan tentang ini. Tazhidu fid dunya bifana'iha, dengan kefanaannya. Wa adamu baqa'iha, dan ketidakabadiannya. Ini dunia. Wa annaha mata'ul ghurur, dan dunia itu kesenangan yang menipu. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atu salihah, wanita yang saleh. Yang sarathu idza ra'at ra'aha. Nah, ta'atuhu idza amara. Kan itu diantara sifat wanita yang salihah. Kalian sabar. Kok senyum-senyum? Nah, dan Allah sudah katakan apa? Thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Nah, enggak usah khawatir. Qala taftinu bizukhrifiha. Dia menguji, menimbulkan fitnah dengan perhiasannya. Kalau kita baca keterangan para imam tentang dunia ini, jelek sekali predikat dunia ini. Seperti wanita pip yang sudah tua, yang tidak betah dengan satu laki-laki. Wanita tuna susila istilahnya, yang tidak betah dengan satu laki-laki, tapi sudah tua. Nah, itu dunia. Takhda'u bi ghururiha, dia menipu dengan tipuannya. Wa tuhiru bi mahasiniha, dan mengecoh dengan keindahan-keindahannya. Tsumma hiya muntaqilah. Nah, kemudian dia sendiri berpindah. Tidak betah. Mutanaqqilah bisa, muntaqilah. Tidak betah dengan satu, dia akan cari yang lain. Semakin orang itu mengejar dia, dia semakin jauh. Tapi semakin orang itu menjauh dari dia, dia datang dalam keadaan gak suka sama orang ini. Man kanat akhiratu hammah, ja'alallahu jama'allahu syamlah, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang akhiratnya adalah tujuan hidupnya, cita-citanya, Allah satukan semua urusannya. Allah kumpulkan, Allah mudahkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah letakkan rasa cukup di dalam hatinya. Enggak ngoyo, enggak terlalu dia forsir untuk mencari dunia. Tapi dia berkecukupan, merasakan puas karena ghina ada di dalam hatinya. Ghina yang betul-betul kata Rasulullah, laisal ghina bi kasratil arad wa innamal ghina ghina nafs. Ghina itu bukan kaya, itu bukan banyaknya perabotan, banyaknya benda, harta benda. Yang namanya kaya itu kaya jiwa. Punya kecukupan rasa qanaah di dalam hatinya. Walaupun hartanya kifafan. Wa atathu dunya, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tidak suka. Dan siapa yang dunia jadi tujuan hidupnya, cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Farraqallahu syamlah. Gak ada yang kelar, gak ada yang sempurna. Dia selesaikan semua, tapi gak ada yang beres. Allah letakkan miskin di depan mukanya, di wajahnya, terlihat oleh orang-orang yang tahu orang ini fakir. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, itulah istilahnya. Karena apa? Berat dia bekerja, yang dia dapat. Walam yatihi minad dunya illa ma qad kutibalah. Tidak datang kepadanya dunia kecuali yang telah ditakdirkan Allah untuk dia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kata Allah. Man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Allah, siapa yang inginkan dunia al-ajilah, itu dunia, ajalna lahu fiha, kami segerakan, diberi oleh Allah, enggak kau usah khawatir. Tapi mana sya liman nurid, Allah segerakan apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami inginkan. Jadi tidak semua, makanya susah payah, pontang panting, semua serabutan dikerjakan, ya dapatnya. Nah, tidak sebanding dengan yang dia kuras dari pikiran, tenaga, dan waktunya, pengorbanan yang dia berikan. Cuma kita kadang mungkin terbuai dengan sisi lain, bahwa kita akan berjuang untuk keluarga, pahlawan keluarga. Kan itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu pula salaf? Mereka juga berjuang untuk keluarga mereka. Tapi apakah seperti itu juga mereka? Sehingga melalaikan banyak ibadah. Kisah kita mungkin sudah pernah baca kisah tentang Ibnu Jarir At-Tabari. Dengan seorang di kota Mekah, puluhan tahun dia hidup dalam keadaan miskin, menanggung 9 perempuan atau 9 dengan dia, ibunya, saudara perempuannya, mertuanya, anak perempuannya, istrinya, siapa lagi, dia berapa orang, 7 apa, bertahun-tahun kerjanya enggak, miskin. Bahkan baju, kain sarung sehelai dia pakai sholat, selesai sholat gantian dengan istrinya. Bayangkan puluhan tahun. Suatu ketika dia dapatkan satu pundi emas sebesar 3.000 dirham, sebut 3.000 dinar emas. Subhanallah, di jalanan Mekah datang seorang pemiliknya, pemuda dari Khurasan. Siapa yang menemukan satu kantong emas 3.000, isinya 3.000 dinar emas, tolong diberitahu, sampaikan, kembalikan kepada pemiliknya. Saya ciri-cirinya demikian. Laki-laki dari laki-laki Mekah ini, orang tua ini, mendekati dia, dapat hadiah enggak? Kalau ada yang menemukan 100 dinar pun jadi. 3.000 dinar loh ya. 3.000 dinar itu mungkin 30 miliar sekarang. Subhanallah, 100 dinar pun jadi, gak diterima. Kemudian datang lagi besoknya, berapa waktu, kalau gak bisa 100 dinar, ya udah 10 dinar pun jadi. Tawar terus, sampai akhirnya 1 dinar. 1 dinar pun jadi, gak juga diterima oleh pemuda tadi. Sampai akhirnya istrinya udah sekian lama ikut bersama dia dalam keadaan sengsara miskin, membujuk suaminya, udahlah ambil saja satu atau berapa, dia kan nggak tahu, untuk kita perlukan, kita kan apa yang dihidupnya, sekian puluh tahun aku bertahan untuk tidak memasukkan dalam perutnya dan untuk kalian itu perkara yang haram, masa sekarang bisa tergoda? Akhirnya dia gali tempat simpanannya itu tadi, temuannya itu, dia datangi pemuda tadi, dikembalikan 3.000 dinar emas. Dia pulang dalam keadaan, ya Allah, kok enggak dapat ya. Sampai di rumah, disusul ternyata oleh pemuda ini. Ibnu Jarir At-Tabari ikut di belakang mereka. Sampai di rumah. Nah, artinya tadi mungkin apa? Salah tadi dia masuk, dibawa ke rumah oleh laki-laki tua tadi, kemudian dikembalikan uang itu, kemudian dia keluar, setelah itu masuk lagi. Ini diamati oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian kata pemuda tadi, "Bapakku sebelum meninggal punya pesan untuk memberikan 1.000 dinar kepada orang yang paling pantas berhak untuk menerimanya. Dan saya lihat Anda wahai orang tua yang paling pantas untuk menerimanya." 1.000 dinar. Padahal tadi dia merasa minta pingin 100 pun jadi. Enggak diterima, 10 pun jadi, 1 pun jadi, subhanallah keping. Ini sekarang 1.000 dinar. Buah takwa dan buah sabarnya dengan kemiskinan, menanggung sekian berapa orang wanita, istrinya, ibunya, mertuanya, nah, juga bibinya dan anak perempuannya dua atau, subhanallah, nah, dengan dia yang sudah semikian pula umurnya sudah di atas 70 tahun, ya, kemudian melihat Ibnu Jarir juga dapat bagian. Setelah itu berapa waktu kemudian Ibnu Jarir bertemu lagi dengan keluarga itu, laki-laki tua ini dan istrinya sudah meninggal, anak-anak yang perempuan itu jadi menikah dengan orang-orang yang tajir. Nah, itu buah. Ya, ini mereka dulu para salaf kita. Baik. Qala rahimahullahu taala, "Tsumma hiya muntaqilatun wa muntaqilun anha ila daril qarar," dan juga muntaqil. Siapa yang muntaqil di sini? Orang yang mengejar dunia itu. Muntaqil anha, meninggalkannya. Meninggalkan apa? Dunia. Ila daril qarar, mati. Allati tuwaffa fiha an-nufus ma amilat, yang dibalasi sempurna di akhirat itu setiap jiwa apa yang dia kerjakan fi hadhihi ad-dar, di dunia ini. Min khairin wa syar. Yang harus kita juga ingat, yang halal yang kita cari di dunia ini ada hisabnya. Yang halal ada hisabnya, yang haram azab. Yang halalnya ada hisab, yang haramnya ada iqab. Hisab gak tanggung-tanggung. Dua pertanyaan. Empat perkara yang ditanyakan di sebelum bergeser kaki kita di akhirat. Dua tentang harta ditanyakan, dari mana dan kemana. Dari mana dapat, caranya, bagaimana kita mengusahakannya, kemudian kemana kita belanjakan. Itu pertanyaan. Dan sebagaimana kata para, kata dalam hadis, ya, mereka yang berharta, nah, gimana caranya supaya bisa lebih ringan, karena mereka yang paling belakangan masuk dalam jannah, perhisaban mereka panjang, orang-orang kaya, ya, dan walaupun mereka di dunia mungkin ahlud dusur, zahabu bil ujur, banyak membawa pahala, harusnya seperti itu, sehingga hisab untuk mereka yang mereka hadapi di akhirat lebih ringan. Nah, wa muntaqilun anha ila daril qarar allati tuwaffa fiha an-nufus ma amilat min hadhihi ad-dar min khairin wa syarr. Faman zuhziha ay ukhrija 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ukhrija mungkin dimaksudkan oleh beliau itu tadi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, keluar dari sirat, keluar dari neraka. Dan diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, berarti dia telah beruntung. Hasalalahul fawzul azim minal adabil alim. Dia memperoleh keberuntungan yang besar, selamat dari adab yang pedih. Wal wusul ila jannatin na'im, dan sampai ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Allati fiha ma la aynun ra'at, yang di dalam surga itu ada hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun samiat, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Pernah mungkin kita di rumah orang-orang yang mungkin seperti apa, yang punya, yang tahu reok Ponorogo, pernah lihat tempat cambuknya? Maudhi'u saut fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Tempat cambuk yang ada di dalam surga, kecil tempatnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana dengan yang lainnya? Sekarang kita mungkin sulit untuk membayangkan keindahan surga, ya. Sehingga kadang-kadang untuk memotivasi kita beramal itu bukan kerinduan dengan surga, tapi coba kita beramal itu karena takut neraka. Bayangkan dahsyatnya. Lihat tungku api ketika kita membakar sesuatu. Datangi pandai besi misalnya, yang memompakan gas seperti itu, tanur itu, sampai Abdullah bin Mas'ud ketika melihat itu pingsan. Abdullah bin Mas'ud pingsan ketika melihat pandai besi memompakan gasnya untuk menempakan besi. Subhanallah, gak kuat. Nah, kalau kita mungkin kurang mampu untuk membayangkan keindahan surga, ingatlah keadaan neraka ini yang demikian. Dan setiap kita pasti melewatinya. Tinggal tadi, man unajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jathiyah. Qala, wa mafhumul ayah, mafhum kebalikan dari ayat ini, annaman lam yuzahzah minan anin nar wa yudkhal jannah, adapun orang yang tidak diselamatkan dari neraka, tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak dimasukkan ke dalam surga, fa innahu lam yafuz, berarti dia tidak beruntung. Baru menginjak kakinya di sirat, sudah dilemparkan, sudah terjatuh, berjalan meniti, tersambar, dilemparkan. Qala bal qad syaqiya syaqa'al abadi, bahkan dia sengsara dengan kesengsaraan yang abadi. Wa butuliya bil adabi sarmadi, dan dia pun diuji dengan adab yang kekal. Wa fi hadhil ayah bisyarat isyaratun latifatun ila na'imil barzakh wa adabihi. Di dalam ayat ini kita lihat ada isyarat yang halus tentang kenikmatan alam barzakh dan adab. Dari kalimat innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, disempurnakan balasanmu kapan? Hari kiamat. Makanya diingat ayat yang sudah kita hafal semua insyaallah dalam surat Al-Infitar. Innal ladzin innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dua ayat ini jangan kita bayangkan itu di akhirat saja. Memang kisah ataupun ayat itu, semua surat itu tentang kiamat. Tapi ayat-ayat seperti ini, kata beliau, ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang abrar, itu cuma di hari kiamat. Di alam dunia, di masa hidupnya, mereka pun dapatkan balasan. Mungkin dapatkan taufik terus oleh Allah untuk beramal, untuk dia mendapatkan penerimaan, dicintai oleh Allah. Kemudian di alam barzah mendapatkan kelapangan kuburan, ketenangan. Apalagi di alam akhiratnya setelah kiamat. Begitu pula sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Qala wa innal amilina yujzauna fihi ba'dul jazaa' mimma amiluhu. Ini orang-orang yang beramal, mereka diberi balasan fihi, di mana? Di alam barzakh. Ba'dul jazaa', sebagian balasan. Dia peroleh sebagian balasan tadi. Mimma amiluhu, dari apa yang mereka perbuat. Wa yuqaddamu lahum anmudzaju mimma aslafuhu, diberi dahulukan, disegerakan untuk mereka contoh kesenangan yang akan mereka dapatkan di akhirat. Apa misalnya seperti dalam hadis Barra bin Azib, futihat lahu abwaabun minal jannah wa ufrishat lahu minal jannah wa ulbisa lahu libas minal jannah. Nah, dibuka pintu surga untuk dia sehingga bertiup angin surga, mendapatkan keharumannya, dibentangkan, dilepas, dilapangkan kuburannya seluas luasnya. Nah, begitu juga yang sebaliknya. Nah, ini orang-orang yang puja. Yufhamu hadza min qawlihi, nah diambil pemahaman ini dari firman Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ai tawfiyatul a'mal at-tamah, disempurnakannya amal secara utuh, innama yakunu yaumal qiyamah, yaitu hanya pada hari kiamat. Wa amma maduna dzalika fayakunu fil barzakh, adapun yang di bawah itu di alam barzakh. Bal qad yakunu qabla dzalika fid dunya ka qaulihi ta'ala, nah juga bisa sebelumnya, yaitu ketika di dunia. Bayangkan kalau kita mau lihat apa bagaimana sih surga dunia yang disebutkan oleh beliau di sini, bacalah sirah para a'immah, para ulama kita, yang mereka itu sampai mengatakan law anafu walau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk lajaladuna alaiha bisuyufihim au kama qalu. Kalau seandainya para raja itu tahu dan anak-anak mereka itu tahu apa yang kita rasakan ini, nikmatnya di majelis zikir, beribadah kepada Allah dengan semua majal, dengan semua apa namanya keadaannya, mungkin tidak hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang mahdhah, beribadah kepada Allah dengan cara yang lain, tenangan hati, tunduk taat kepada Allah. Kalau mereka tahu apa yang kita rasakan ini, mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Nah, seperti yang disebutkan oleh Allah di sini, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Nah, kalau ini untuk orang-orang yang mereka itu fajir, orang-orang kafir, nah akan ditimpakan kepada mereka, dirasakan, dicicipkan kepada mereka sebagian dari adab al-adna, adab adna, adab kubur, sebelum adab yang lebih besar. Sebelum adab yang lebih besar. Juga dalam ayat yang lain kan Allah menyebutkan kadzalikal adab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. An-naru yu'raduna 'alaihim 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamah adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Itu juga menunjukkan tentang adanya bahwa mereka baru dapatkan, itu bahkan lebih tegas, an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka ditampakkan, dihadapkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Wa yaumal qiyamah adkhilu ala fir'aun ashaddal adab, nanti di hari kiamat, nanti setelah kiamat baru mereka dimasukkan ke dalam adab yang sekeras-kerasnya. Itu menunjukkan juga ini semakna dengan ini. Wallahu a'lam bishawab, dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.